وما كانوا مهتدين. سورة يونس آيات 45. الحمد لله kita masih lagi di alam dahsyat, alam ngeri, alam hasyar, alam yang kita sedang-sedang bersedia dengan segala takwa yang ada pada kita untuk diselamatkan Allah daripada segala huru-hara alam ini. Alam hasyar, alam yang Allah sudah aturkan untuk semua hamba-hambanya, baik manusia, jin dan syaitan, termasuk malaikat-malaikat, akan berada secara himpunan agung, seagung-agungnya. Di sana semua manusia, semua syayatin dan jin, juga semua malaikat, bahkan makhluk-makhluk lain yang Allah kehendaki, berhimpun di padang mahsyar sana dengan keadaan yang bermacam-macam keadaan. Keadaan yang penat, keadaan yang letih, keadaan yang cukup disiksa dengan macam-macam bentuk siksaan dan azab, yang mana kita minta semoga Allah peliharakan kita daripada azab-azab tersebut dengan doa setiap kali kita berdoa, setiap kali kita selesai salat. Rabbiqini azabaka yawma tab'atu ibadah. Rabbiqina azabaka yawma tab'atu ibadah. Itulah doa yang kita selalu berdoa setiap kita ditolak oleh perasaan reti kita akan huru-hara hari mahsyar. Doa yang ditolak oleh keyakinan kita beriman dengan hari kiamat. Salah satu daripada iman yang enam, rukun iman yang enam, yaitu beriman dengan hari kiamat. Dengan sebab kita iman yang ditolak oleh yakin, maka kita berdoa dengan doa-doa demikian. Qina azabaka yawma tab'atsu ibadak. Kemudian kita di tengah-tengah alam ini, kita sama-sama kita mengkaji lagi dari isi Al-Quran sendiri, kemudian dari isi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan hadis. Sekarang kita masih dengan Al-Quran, walaupun pernah dan telah diselang-seli dengan hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada surah Yunus ayat 45, maksudnya, dan ingatlah wahai manusia, belum lagi kita nak berjumpa, ingat bagai dapat. Makna beringatlah, bukan ingat lepas dah, ingat bagai dapat. Ini satu tambahan yang mengandungi secara dhimni di dalam maksud ayat wa yawma yahsyuruhum, dan ingatlah pada hari Tuhan menghimpunkan mereka. Hasyar ni makna himpunkan mereka pada hari kiamat kelak. Yawma yahsyuruhum, menghimpunkan mereka pada hari kiamat kelak. Kerana ayat ini ada menceritakan tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berbunyi sebelumnya, wa minhum man yastami'una ilaik afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun wa minhum man yanzuru ilaika afa anta tahdil 'umya walau kanu la yubsirun innallaha la yazlimun nasa shay'a walakinan nasa anfusahum yazlimun wa yawma nahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna baynahum qad khasiral ladhina kazzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Maksudnya ayat-ayat sebelum itu, dia kata setengah daripada manusia yang apa dia menentang kamu tuhai Muhammad, mereka yang dengar munduk royak pada dia, munduk baca Al-Quran, munduk baca hadis kamu dan dok nasihat kepada mereka yang dengar, tetapi mereka telinga tuli. Adakah kamu nak buat orang telinga tuli itu dengar hey Muhammad tu hadanya? Afa anta tusmi'u summa, orang telinga ada selaput, orang telinga tak dengar, kamu tak kuasa nak tusmi'u summa memperdengarkan orang tuli hey Muhammad. Walau kanu la ya'qilun, bahkan mereka itu apa dia tidaklah berakal, kalau dia dengar apa tak reti. Kemudian dia kata wa minhum, dan sebahagian daripada puak-puak kafir itu, mereka yang tengok kepadamu, tengok gerak-geri kamu, tengok comel kamu, tengok akhlak yang mulia kamu, tengok apa dia syariat yang kamu jalankan dalam masyarakat Islam yang kamu duduk jadi ketua tu, comel latihnya. Tetapi adakah kamu boleh beri hidayah kepada orang buta? Tengok orang, tengok orang buta. Ini bahasa Tuhan kalau kita tengok comel. Dia kata dia tengok kamu tapi tengok sebagai orang buta. Maksud buta sini buta hati lah. Mata tengok. Masyarakat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, bagaimanakah comelnya, bagaimanakah sempurnanya, bagaimanakah apa dia wajibkan seorang terhadap yang lainnya, isteri terhadap suami, suami terhadap isteri, bagaimana orang lelaki, bagaimana orang perempuan, bagaimanakah masyarakat yang tidak timbul benda-benda yang maksiat. Mereka yang zuru ilaika ya Muhammad, tetapi mereka tuli buta. Afa anta tahdil ammi umya walau kanu la yubsirun, mereka itu tidaklah nampak, mereka itu tengok tapi tak nampak. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yazlimun nasa syai'a, tidak menzalimi mana-mana manusia, sedikit pun dia tidak zalimi. Allah tidak menzalim. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Surah Yunus 28-29 nanduk. Ini satu lakang, satu cerita. Tak ada timbul lagi, tapi ia kena timbul. Sebab duduklah filas siap dah. Tak ada pusingnya. Dah ada alat musing tu berbeza dah ni. Duduklah filas siap-siap dah. Filas Quran ni filas pasti dah. Siapa pria dia, tu berbeza tayar ni. Belah mana filas ni, cuba kita mari kita tengok. Mudah-mudahan kita tak masuklah filas ni insyaAllah ta'ala. Allahumma sarif anna azaba yawma tab'afa ibadaki ya Allah. Dan ingatlah, pada hari kami himpunkan mereka semua, semua pada hari kiamat. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang musyrik, bukan kafir, orang bersyirik. Syirik dengan berhala, syirik dengan kubur, syirik dengan pohon kayu, syirik dengan manusia, syirik dengan undang-undang negeri, syirik. Musyrikin belaka. Orang musyrik. Orang musyrik ni ada nama kafir, ada nama Islam, musyrik. Bersyirik dengan pong kayu, bersyirik dengan tok bomo, bersyirik dengan doktor, bersyirik dengan segala-gala, bersyirik. Musyrikin dia orang, tunggulah di tempat kamu semua sekarang. Antum wa syurakaukum, mung dan syirik-syirik kamu. Hak serak malak siriknya, berala lah. Berala jamin dulu baik. Jamin lah ni khususnya, sirik. Jamin dulu khususnya, maaf. Jamin dulu khususnya. Dia semua Allah, tapi melalui berala. Sila yang seberala, sosial dengan Allah Ta'ala. Itu makna sirik. Tawasul, kalau boleh tak tawasul tu, orang panggil cara-cara kan lah. Ada pun, hakikatnya sirik lah. Sirik ni, menduakan kuasa dalam hidup, mengatur hidup kita. Itu makna sirik. Menduakan kuasa. Jadi wasa kata ada kuasa lain daripada Allah, dia atur diri kita dan kita wasa takut dia. Sirik. Itu dia. Pada hari yang sama, apa dia? Duduklah di sini. Duduk sini dulu, suami. Jadi dia pelanggar sama. Cekal ada sekali sama. Nah, bangkit sekali syaitan sama orang dulu, bangkitkan syaitan. Sekali dengan syari dia pula. Sekali dengan Allah panggil Allah yang dia putih. Putih dengan Allah Ta'ala. Sesudah itu kami putuskan hubungan baik di antara mereka. Sebab dia ada kafir Allah Ta'ala. Lepas bantuan itu, dua ni, orang jadi sembah ni, orang semua sembah ni. Berala dengan manusia ni. Lah dunia sekian lagi lah, tengok berala pau sekenik lah dia. Sama ada berala manusia atau berala mampu tak kira lah. Tengok pada berala manusia dia, apa hal yang dia sembah tu. Mak tengok kenik lah dia. Mahabbah tu, kasih mesra, berkira cara, hubungi dan segala-galanya kuat dalam dunia. Berakhara esok tu, pelagak dia tu, pastu dia zayyana bainahum, Allah Taala kata. Maka kami memutuskan hubungan di antara dua-dua tu. Siapa masa dia balah dua orang ni? Balah. Zayyana ni maknanya mayyazna wa farraqna bainahum wa qatta'na ma kana bainahum min at-tawasul fi dunya. Maknanya hubungan di dunia ni kami putuskan pada hari kiamat esok. Wa qala syuraka'uhum, ketika tu bapak berana ni kata ma kuntum iyana ta'budun, ya tak mong tak ada sembah kali kami ni berana tak nasi kata ni Allah sembah dia. Begitu juga manusia, patah manusia ni ada hidup lagi ni, ada patah Allah sembah dia, paksa oleh sembah sana. Tuh-tuh dia tak siap, kena tak kena oleh syariah. Dia katakan paksa oleh sembah dia. Tak sembah dia, dia awak kasar. Nah, awak ikut segala macam. Menyebabkan manusia tu nyeri kalau tak disembah dia. Kena ada tuh segala dia, peluk dia, kaki dia, gapa dia. Dia katakan berala hidup lah tu. Berala hidup pasti tak, mu tak sembah pun dia tak. Dia balas dengan tahap Allah ada sembah dia. Ma kuntum iyana ta'budun. Bukanlah kami yang kami puja dan taati. Sebenarnya kami memuja dan mentaati hawa nafsu kami sendiri. Lalu tu, puak-puak hak jadi sembah dia kata, doa kami sembah mu hari tu. Ramah puak dia, dia kata, kami sembah mu beranak. Kami sembah mu takong manusia, takong beranak. Batu. Takong emas. Nah, tokoh semai. Nah, lalu tu tokoh kata, kalau gitu tak, fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum. Ya kacak boleh tokoh semai, tokoh emas, tokoh batu, tokoh apa dia, yang kayu, tokoh temaja. Esok tu hari boleh kacak belakang. Cahaya kuasaan us kacian, ui batu kacian, ui langit kacian, ui segala-gala kacian kuasaan. Dia lagi tangan kita ni kacian. Mata kita berkacian. Kaki kita berkacian. Kulit-kulit kita kacian lah kacian. Orang akhirnya kata, tokoh mana boleh kacian lah dah. Tak. Nah, tokoh boleh kacian. Segala makbud, segala benda di semua Allah Ta'ala antakahum. Menuturi mereka itu. Allah memberikan kuasa betul-betul. Nah, itu dia. Dia kata fakafa billahi syahidan baini wa bainana wa bainakum. Cukuplah Allah tu. Cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dengan kamu wahai orang-orang musyrik. Bahwa sesungguhnya kami tidak menyedari pujaan atau penyembahan kamu kepada kami ini. Ayat ini tafsir banyaklah. Ya, tafsirnya. Berhala-berhala tu dia tak khabar dia kepada sembah dia, khabar mana dia di matuh. Dia kata aku tak khabar mana sembah aku dulu tu, aku tak dengar mula kata apa, aku tak nampak mula buat apa, aku tak rasa mula gamuh dia buat baju aku, dia apa, aku tak khabar apa. Abang tu dia kata in kunna an ibadatikum laghafilin, aku tak khabar apa. Sampai itu aku kata mu tak nak sembah kali aku. Puak-puak dah nyembah. Dah aku sembah mu. Aku sembah mu puak dah nyembah. Nah. Di situ lah siapa pia orang panggil. Tak tahu nak buat gana lah lah. Huna lika tablu kulli nafsin ma aslafat. pada masa itu di sanalah tiap-tiap didapatlah mengetahui dan merasai akan apa yang ia telah kerjakan. Nah, sikit lagi pakat rasa belakang. Nah, hak kita duduk sejauh lah dunia ni pakat rasa. Dia duduk sembah lain pada Allah, pakat temung sama dah. Pak, sepak kita ni duduk bosanya sembah berhala mati tak ada, berhala hidup. Nah, dulu-dulu, masa dulu banyak juga berhala mati tapi bukan tak kut hong kayu, kubu, pusu. Nah, pusu, semua pusu. Tak pernah asyik main lagi kena ambil tepat tak sah tak pusu. Banyak ambil dulu. Kita tak ngaji si abu, tak tahu nak dia. Dia tak ada temu si abu dengan ilmu. Nah, kalau ngaji pun ngaji bahasa ilmu kering-kering tak ada boleh menghidupkan jiwa dia ada. Menyebabkan siri dia terkapok tak. Apa dia, belakang dia tak ada bukti-bukti. Nah, pergi kanak-kanak, pergi kubur, pergi kubur tu, pergi mandi kubur, sebelah kamen kubur, apa kubur. Pelik tak maya. Nah, jadi semua tu orang panggil puja yang kepada Allah Ta'ala. Puja hantu, banyak lah. Puja kubur, puja hantu. Kubur apa yang usah ni, panggil tak kat bukti-bukti, bawa bawa bukti kat jelah ni. Ini panggil tak boleh bukti, panggil. Gapa cerita dia, Allah Ta'ala Allah. Kubur. Itu orang panggil sirik yang dia akan bertemu sekali lagi. Dia akan bertemu. Dengan benda-benda seperti itu. Allah Ta'ala tidak izin untuk rasa kuat mana-mana makhluk dia yang boleh sampai bertimpa dalam kehidupan dunia ini. Allah tidak izin sama sekali. Oleh itu, maka kita janganlah sirik. Siapa ada sirik yang siapa? Bersihlah lalu sirik. Jangan siriknya tok tua tok gapa. Kalau nak berubah, berubahlah untuk bomo tok doktor tok gapa. Jangan sirik untuk bomo tok doktor. Allah Ta'ala saulah saja usia penyakit kita. Nah, dengan sebab tok bomo wak. Sebab ya. Tok bomo tidak boleh berusia. Nah, doktor tidak boleh menyiarkan apa dia penyakit kita. Nah, semua usaha kita pergi ke doktor, pergi bomo merupakan satu usaha yang diharuskan oleh Islam. Dan diberi tahala usaha itu. Nak bama apa tu, usaha tolong orang yang sakit, boleh tahala usaha itu. Kata dia nak ikut sama sekali, tidak memiliki kekuasaan usia orang sama sekali. Begitulah doktor, begitu juga. Bertawakkallah kepada Allah, usaha berubah dengan mana bama dan doktor, dengan cara kita bertawakkal kepada Allah SWT. Jangan hendak usiri kita menjadi sebar dalam perasaan kita oleh Azubillah min balik. Kerana mereka dikembalikan kepada Allah, Tuhan mereka yang sebenarnya. Selek Tuhan belakang. Waruddu ilallahi maulahumul haq. Allah juga maula alladzina kafaru. Ha kata, walladzina kafaru la maula lahum. Lau maula lahum, tidak ada maula lahum, tidak ada pembantu. Ya maula ada banyak makna. Setengah ada maula maknanya pembantu, penolong. Orang kasih Allah tak tolong. Sini maula sini mana tua? Malikuhum sebagai tua. Nah, Tuhan mereka yang sebenar yang akan membalas dengan adilnya dan dengan itu hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka telah ada-adakan. Bahawa siapa pihak tu habis itu. Berala-berala tadi tak ada. Tak ada habis. Pakat ni kena asal beli tak ada besar. Tak ada kuasa. Wa niyazubillah minzal. Wa niyazubillah minzal. Ini tak jauh daripada bala ya Allah. Firman Allah Ta'ala lagi. Itu satu lakam. Baik dengan lakam yang kedua. Ini satu lakam pula. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Wa yawma nahsuruhum jami'a. ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. سورة الأنعام 22, 23 dan 24. Maksudnya dan ingatlah sekali lagi teladan. Pada hari yang kami himpunkan mereka sekaliannya, kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik, di manakah orang-orang yang kamu sangka bahawa mereka adalah sekutu-sekutu Allah bagi kamu? Tanya para pihak musyrik. Mana Allah yang menguasa guna awal dengan Allah Ta'ala mulut sembah dia katiklah dunia dulu, mana-mana ini Allah panggil istifham sini untuk nak jadi serik dan uhina mustaqrah wa taubih. Dia panggil istifham, bukan istifham anak nak tahu dah. Nah, tahu Allah Ta'ala tahu dah, tapi tanya untuk nak ejek. Mana Allah yang mahu saya sebaiknya nak ejek gitu. Nah, begitulah soalan Allah Ta'ala kepada orang kafir nak ejak-ejakkan di samping melahirkan kekuatan yang maha agung darinya subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidaklah ada fitnah mereka. Mereka apabila tak kuasa nak dicari dah soalan yang Allah tanya tu, lalu itulah mereka katakan illa angkalu, kecuali mereka berkata wallahi rabbina ma kunna musyrikin, wallahi demi Allah, demi Allah Tuhan kami, bukanlah kami ini yang musyrik. Mungkin satu perbahasan sah dia nafikan syirik dia dalam diri dia, dia wasa dia tak ada syirik. Mungkin kita ada syirik ni, kita ada syirik buat ayat-ayat lah ni. Boleh dia bohong betul, dia tahu kata dia syirik, tapi dia bohong. Boleh dia bohong saya tak sedar, dia tahu kata dia tak syirik. Menurut Allah, dia ni syirik. Menurut kerajaan Allah, kata dia ni syirik. Tapi dia tak sedar kata dia syirik. Kalau ni apa yang berkir pada syirik benar-benar lagi. Kalau syirik benar-benar ni mudah berkir, dia dakwahkan yang balik mari habis. Kalau bahasa syirik bahasa ni, tak akan nak dakwah. Waliyazubillah min dalik man yahdihillahu fala mudhillalah waliyazubillah min dalik. Dia duduk susah depan Allah Ta'ala, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ya kami bukan yang syirik. Sebab tu kata ulama, dia kata nafa syirkahum inda anfusihim wa fi i'tiqadihim, dalam i'tiqad dia ya tak syirik, tapi dalam hakikat ni dikit. Itu yang susahnya. Ini masalah kita nak nawa payah. Sebab tu kita bak syirik ni kena halusi benar. Bunyi kata nak syirik, baik diingat. Tak usah masuk dekat, walaupun silah. Saya kata betul ni, nah, syirik semacam ni ke syirik. Kalau bunyi ada kata syirik, jelah maulak daripada kita, kita jangan sebuah masuk dekat. Tak usah buat jadi belawa, sebut-sebut sangat lah, bak syirik ni. Nah, misalnya dok silah ulama musyri aku dak belaka tak ada atas pasal tak ada pasal dok kata lawa tu tak ada pole boleh potia dok ulama sekarang kita malas tu tak ada percaya tu rugi free sifatnya tak syirik singa bujulah sifatnya kenal dia kata syirik tak bergaduh lah kita mau dia bergaduh sampai tu wallahi rabbina ma kunna musyrikin lah. Tak ada pasal apa dah. Dia bersumpah apa kali bersumpah pun depan tu. Ha? Kalau kita ada dunia dia bersirik. Tiap-tiap waktu, tiap-tiap depan. Tak mungkin. Sebab itulah penyakit sirik ni. Dia benar tak khabar. Terutama zaman lah ni. Zaman Islam duduk dalam damuh. Zaman Islam dalam gelah ni. Dia bersirik tetap malah tak khabar lagi kita sirik. Dia wasa Islam. Kenalan dik-dik lagi. Padahalnya kita dah jadi musyrikin dah. Dalam sudut pahami kita, pegangan kita. Saya tidak suka nak uri payah-payah. Tak suka nak menghukum dia. Kata hak ni syirik, ni syirik, ni syirik. Tapi sepatutnya kita tiap-tiap orang. Tak kira lah orang pasal mana asal Islam. Nak mengaji di mana, nak perak pasal mana. Tolong beringat daripada relong-relong dan pesen-pesen sirik. Kalau bunyi dok silah, pakar kita berhenti. Sebab kita takut sangat ke sirik. Sirik ni lah dosa besar Siri inilah yang menjadikan kita tu tak masuk syurga Allah Ta'ala ataupun terpaksa masuk neraka na'udzubillah min dzalik. Sebab itu, maka masalah siri ni masalah asasi. Semaya, poso, ber. Nah, tak ada tanya no. Tak ada tanya. Sebab itulah tauhid ni penting, asasnya penting. Nah, amalan ni sikit sebanyak tak ada menjadi persoalan. Terutama benda khilaf. Benda khilaf, muwakil kita, muwakil tanya kita, muwakil tak ada wakil tanya, muwakil tanya, tak ada soal banyak benda itu. Dah ubah buku siri itu, habis isi ngasih tanya pun. Selawat tabuk habis. Nah, golang itu pakai selawat tabuk habis itu. Sebab itulah, banyak buku siri itu. Semua ada gibah dengan semua-semua, betul mana katuk siri, balah mana katuk siri. Tok guru pun kena oyak wasah benda tu. Orang yang tadi Tok guru nak amal ni pun kena jadi banyak benda tu. Sebab benda tu benda asas dalam segala permasalahan kita dunia dan akhiratnya. Nah. Sebab itu Allah Ta'ala pun tegur kaifa sajabu ala anfusihim. Lihatlah. Pakat tengoklah ke dia belakang. Bagaimana usah? Ataupun fikirlah kok itu balah manakah mereka berdusta atas diri mereka sendiri. Ni kata tak syirik dulu banyak menala dunia ni lah itu dia tak khabar ke apa dia banyak menala amba tak ada salah apa amba kena sebenarnya dia syirik banyak syirik dalam ibadah sendiri banyak syirik dalam ibadah-ibadah banyak syirik saya begitu saya gini ibadah nah tu dia. Subhanallah. Kalau kita kasiak buku siriknya, buku besar sekali. Sebab buku rasa syurga bagi dia. Habis itu dia murid, dia mahu kasiak buku sirik. Nah, orang dia kasiak buku siriknya murid, dia mahu tak lagi kena. Sebabnya buku itu buku syurga. Buku neraka syurga. Habis itu kita tak boleh dia besi. Nah, bunyi sirik emas dia. Dia terasa bunyi aku dia kasiak. Tak, kena kira dengan benar. Habis kasiak sirik, kena kira dengan benar kita. Nah, orang ada percaya hal sirik. Kalau bunyi kasiak sama tak apa. Nah malam ni sini esok sini kasih syirik banyak. Ini jadi oleh kita tu paham benar syirik. Pastu banyak benar. Banyak benar ni sebanyak mungkin kita jangan wak bayar hak dia kata khilaf, kata syirik, kata syirik. Cik guru ni kata Allah ni tak syirik lah. Kalau ni kata ah syirik lah ni. Ah kita banyak. Walau hati kita nak percaya tak percaya pia kofia dulu. Banyak hati tu. Cuma banyak. Sebab kita tak kira Tok Guru tu, Tok Guru ni nak umar kah. Tok Guru tu tak suruh bahan kita, Tok Guru ni suruh tak kira penting, tak penting bagi kita. Yang pentingnya kita belum lepas daripada penyakit akhirat esok ni. Saat-saat yang kita sangat berhajat kepada menjauhi syirik seperti saat hasar ini. InsyaAllah Ta'ala, kok isa upi awal, jangan duduk nanti nak kena puik, temi. Nak upi, di mulamin lah kena puik. Nah insyaAllah Ta'ala. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Sebab ni yang kata dan bagaimana hilang lenyapnya dari mereka apa-apa syirik yang mereka ada-adakan syirik yang ada tu nah gugur yang ada semua dalam dunia ni pasak lagi kerut putih mata soal dia pasak lagi tak ada sifat dah kerasa kesia sungguh kepada orang jadi orang lah kesia sekali nak tupai tu kat dalam Allah dalam dunia ni tak ada buku lah eh. Nak tupai pakcu lah, pakcu hila-hila, pakcu naik-naik lah ke mana-mana. Ah, pakcu pun bawa ikut rak lagi. Pak ni pun tupai semacam. Rebah lah, bangun lah. Belaga baca petik lah, turun lah lubai lah. Tak kira banyak turun, asal pakcu turun, turun lah lubai kenapa. Oleh Allah, minggal. Sebab tu lah. Akhir asal pun rasa pula. Pakcu tak ada akhir asal. Pelak pakcu, wadallah anuh masa ni, sekarang tak ada akhir asal. Dan dunia ni apa dah lubah baca boleh naik ya naik ni pula dia sabar baca baca sabar tu lah kita jangan ditempa dalam bentuk yang tak tahu Allah Allah atas maksud saya selalu berpesan kepada ahli majlis ilmu yang kita ada atas Quran ada hadis atas kepada pengajaran kita siapa boleh oleh Allah saya ada Quran ada hadis dengan pentafsiran ulama yang jelas itulah dia ilmu yang kita mesti punya. Bukan dari itu, kohadulu. Bukan dari segi, kohadulu. Nah, tak lawa lagi kita. Tak isi lagi kita. Kita nanti isi dari dua sumber utama. Kalau tidak itu, maka kita akan isi. lain daripada Al-Quran dan lain daripada Al-Hadis, kita akan rusak semua. Karena bukan ajaran yang boleh kita nak pegangkan dengannya. Boleh kita nak pegangkan dengannya. Ulama-ulama kita pegang sebagai pedoman, sebagai bintang. Ulama sebagai bintang. Tapi bintang lagi mana? Bukan lagi tua bintang tu tak. Bintang nak pergi kulit jatuh. Supaya dia berapa dia? Kalau ke laut. Dia nak kulit rumah. Kita tengok bintang tu. Kulit rumah dia tak ada duduk bintang tu. Tak. Nah, bintang tu maknanya pedoman. Untuk kita nak pergi jalan hak kita nak atur. Begitu juga ulama. Sebagai masabih. Nah, sebagai bintang-bintang lampu-lampu yang menerang bahaya kita nak. Haa, ah, ni dia bahaya di sini aku duduk nak ni. Haa, ah, ada pelisa ni, tak ada pelisa ni, tak apa. Tu lah. Tak ada nak gemuk pelisa ke tak. Begitulah. Nah, kita ni, nah, apabila ada benda yang boleh menyuluh, barulah kita nampak bahaya suluhan itu. Begitulah ulama dengan kita. So, ulama sendiri pun dia duduk beramal seperti kita juga. Nah, ada taksi, ada kena, ada tak kena, ada gapa macam-macam manusia. Lain pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala gemuruh, segala gapa tu, nah, bukan menjadi suatu asas pada kita. Nah, bukan menjadi asas pada kita. Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan asas. Dan jalan syurga, saya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak masuk syurga? Kena pisah sebanyak muka wis rupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak masuk syurga retina, kena pisah sebanyak muka wis rupa dengan Siti Khadijah, dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anhunna jami'an. Dua tu ya, tak ada lagi dah. Lain pada tu, orang panggil bukan agama asli. Agama tukar-tukar sementara. Agama bintar-bintar bukan agama asli dah. Mudah-mudahan kita semua faham. Dan orang panggil terkikis beberapa kesilapan pegangan kita, hak-hak yang kita nak pegang ada kesilapan-kesilapan tu, jangan ada lagi. Dan ia ada pedoman yang benar, jangan terikat kepada manusia atau manusia ni. Allah, siapa nak cerita hak Allah dan Rasul, perbuatan Rasul belah mana, haluan Allah belah mana, maka itulah jalan yang kita suka-cita reda hati untuk berjalan dengannya. Sekian saja untuk pengajian pertama. Akan kita masuk ke pengajian yang kedua insyaAllah ta'ala. Nafa'ana Allah bihadihi al-ayatul karimah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Usawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun al-ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.